Habibullahu Ta'ala. Pada pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan, yakni khususnya adalah af'alul muqarabah. Baik. Ikhwana fillah habibakumullahu Ta'ala, di mana af'alul muqarabah ini merupakan bagian yang ketiga dari amil-amil yang beramal merafakan isim dan menasabkan khobar. Taib, ada berapa fi'il ya kana? Aywa, 11, apa saja? Aywa. Terus, Ansha. Baik. Kesebelas daripada fi'il tadi disepakati tentang fi'liyahnya. Ada yang diperselisihkan yang akan ajaman? Ya? Asa, kenapa diperselisihkan? Ya? Siapa yang berpendapat bahwasannya yakni asa ini adalah huruf? Ayo. Jadi ta'alat. Kemudian yang berpendapat itu adalah fi'il. Ayo. Yang jumhur Ibnu Syarat manusia aidan ila Ibnu Sarraj, yakni pendapat itu dinisbahkan juga yang teliti ini. Dan yang benar bahwasannya asa adalah apa? Fi'il. Dalil yang menunjukkan bahwasannya dia adalah fi'il tak fa'il, tak ta'nit ini. Dari ke-11 yakni fi'il ini yang masuk ke dalam yakni penamaan af'alul muqarabah. Ikhwana fillah habibakumullahu Ta'ala, sesungguhnya ke-11 fi'il ini berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya, maka terbagi menjadi berapa ya kana Muhammad? 3, 1. Aywa, yang kedua. Aywa. Taib. Yang menunjukkan atas muqarabah ya kana Ahmad. Aywa. Adapun yang menunjukkan roja. Aywa. Terus. Aywa. Adapun yang menunjukkan insya. Mulai. Apa ya kana Hudzaifah? Aywa. Ikhwana fillah habibakumullahu Ta'ala, berikutnya kenapa fi'il-fi'il ini tidak dimasukkan ke dalam akhwatu kana? Apa penyebabnya ya akhana? Akhana Ismail, apa penyebabnya? yakni khabarnya berubah jumlah fi'liyah dan fi'ilnya pun fi'il aywa, fi'il mudhari. Ini adalah merupakan salah satu kekhususan yang menjadi penyebab kenapa tidak dimasukkan ke dalam akhwatu kana. Nah, kenapa? Ya, ini tidak dimasukkan ke dalam akhwatu kana. Baik. Dan di sana ikhwan fillah habibakumullah taala terkait dengan permasalahan yakni khabarnya fi'il-fi'il ini, apakah ada yang harus diiringi dengan an masdariyah ataukah tidak, dan seterusnya antum murojaah al-afu minkum. Ustaz, ana sendiri kondisinya kurang sehat. Baik, al-muhim yakni antum murojaah. Baik, kita manfaatkan sisa tenaga untuk meneruskan pelajaran terlebih dahulu. Setelah kita selesai dari pembahasan nawasikh yang beramal merofakan isim menasabkan khobar. Baik, ada berapa macam ya khana Salim? Ya. Aywa. Apa? Yang kedua apa? Apa? Yang beramal sebagaimana amalan laisa itu apa? Isim atau fi'il? Eh? Aywa, huruf. Terus yang ketiga? Aywa. Dan itu dihafalkan. Ya, baik fi'il-fi'ilnya maupun huruf-hurufnya. Dibuat ringkasan untuk memudahkan di dalam murojaah. Nah, berikut ini ikhwana fillah hafidhakumullah ta'ala nawasikh yang beramal berkebalikan dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah ma yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Berikut ini ikhwana fillah hafidhakumullah adalah ma yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Jadi nawasikh-nawasikh yang menasabkan isim dan merofakkan khobar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala inna wa akhwatuha. Taib. Kata musannif rahimahullahu ta'ala la inna anna layta lakinna la'al ka'anna aksu malikana min amal ka'inna zaydan alimun bi anni kuf'un walakinna abnahu dhu dhigmi. Qala syarih rahimahullahu ta'ala hadha huwa al-qismu tsani min al-huruf an-nasikhah lil-ibtida'. Ini adalah bagian yang kedua dari huruf-huruf yang akan menghapuskan hurufnya, menghapuskan hukumnya mubtada, thayyib, demikian juga khabar. Wa hiya sittatu ahruf, dan di mana inna wa akhwatuha ini ada 6 huruf. Apa itu? Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. inna anna kana lakinna laita la'alla. Baik. Wa anda hasibawe rahimahullahu ta'ala khamsatan fa'asqata anna al-maftuhata li'anna aslaha inna al-maqsurah kama sayati. Dan sibawe rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwasannya huruf-huruf yang beramal dengan amalan ini hanyalah lima. Maka beliau menjatuhkan, artinya tidak memasukkan anna. Tayyid, yang huruf hamzahnya itu di fathah, dikarenakan asalnya adalah inna. Huruf hamzahnya di kasroh, kama saya. Nanti akan insyaallah ta'ala akan kita bahas kapan dibaca inna, kapan dibaca anna, entum kapan boleh dibaca inna ataupun anna. Wa makna inna wa anna at-taukidu. Sedangkan maknanya inna dan anna adalah taukid. Menegaskan, maknanya adalah sesungguhnya. Wa makna ka'anna at-tashbih. Sedangkan maknanya ka'anna adalah tashbih, penyerupaan. Seperti, seakan-akan. Ka'anna Zaidan al-Asad atau Asadun. Walakinna lil-istidrak. Adapun kalau lakinna adalah lil-istidrak. Jadi akan tetapi. Walaita litamanni, sedangkan laita adalah litamanni, menunjukkan angan-angan. Kaya aduhai kiranya. Wala'alla litaraji wal isfaq, sedangkan la'alla itu untuk menunjukkan taraji, harapan. Mudah-mudahan. Ataupun isfaq, boleh jadi. La'alla Zaidun mata. Kan itu bukan menunjukkan harapan tak? Mudah-mudahan Zaid itu meninggal. Enggak, maknanya adalah isfaq. Boleh jadi. Yani tatkala, yani terjadi suatu bencana, musibah, kemudian terlontar pada lisannya seseorang, la'alla Zaidan mat. Apa makna atau apa perbedaan taraji dan isfa? Wal farqu baina taraji wa tamanni, afwan. Apa maknanya taraji dengan tamanni? Apa perbedaan di antara keduanya? Anna tamanniya yakunu fil mumkin. Namanya tamanni. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Ini berlaku pada satu perkara yang mungkin terjadi dan bisa pada perkara yang tidak mungkin terjadi. Maknanya adalah satu perkara yang mustahil. Kalau itu tamanni, paham tuh? Nahu laita Zaidan qa'ibun. Ini adalah perkara yang mungkin. Tayyib. aduhai kiranya Zaid itu berdiri adalah perkara yang mungkin. Zaid masih hidup. Misalnya. Demikian juga berlaku pada perkara yang tidak mungkin. Nahu laita syabab ya'udu yauman. Aduhai kiranya masa muda itu bisa kembali satu hari saja. Ini adalah perkara yang mustahil. Orang sudah dalam keadaan tua renta, kemudian dia menyatakan laita syabab. Ikhwana billah habidakum Allah taala ya'udu yauman. Jadi kalau tamanni ikhwana fillah habidakumullah bisa dalam perkara yang mungkin dan bisa pula dalam perkara yang tidak mungkin. Adapun taraji wa anna tarajia la yakunu illa fil mungkin. Namanya taraji harapan, maka yang demikian itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali pada perkara yang mungkin. Sehingga tidak boleh orang menyatakan yani fala taqul la'alla syabab ya'ud. Tait mudah-mudahan masa muda itu bisa kembali. Tak mungkin. Taib di dunia. Adapun kalau nanti di akhirat, ya memang. Ini. Taib. Wal farqu baina taraji wal isfa. Adapun perbedaan antara taraji dan isfa. Anna tarajjia la yakunu fil mahbub yakunu fil mahbub namanya yakni tarajji harapan itu adalah terjadi pada perkara-perkara yang diinginkan, yang dicintai, yang diharapkan. Nahu la'alla Allah yarhamuna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Wal isfaq fil makruh, sedangkan isfaq itu dalam perkara yang dibenci. Nahu la'allal adu'a yakdu, boleh jadi musuh itu datang. Siapa yang mengendaki musuh itu datang? Tentunya ikhwana billah habidakumullahu ta'ala tidak menginginkan. Ini perbedaan ikhwana billah habidakumullahu ta'ala yakni antara taraji dengan tamanni, antara taraji dan isfa. Wa hadhil hurufu ta'malu aksa amalikana fatansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dan huruf-huruf ini beramal berkebalikan dengan kana. Taib, huruf-huruf ini menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nahu inna zaidan qa'imun. Fahiya amilatun fil jus'aini. Maka inna wa akhwatwa itu beramal pada dua bagian. Yakni mubtada dan khobar. Dua bagian yang menyusun jumlah ismiyah. Wa hadza madhhabul basriyin, dan ini adalah madhabnya basriyin. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Ini madhabnya basriyin bahwasanya inna wa akhwatuha itu beramal pada mubtada dan khabar. Menghapuskan hukumnya mubtada dan hukumnya khabar. Thank you. Wa dhahabal kufiyuna ila annaha la amala laha fil khabar. Sedangkan kufiyun, mereka itu berpendapat bahwasanya huruf-huruf ini tidak beramal taib pada khabar. Jadi ada berapa mazhab ya Afana Hidayah? Asalnya kalau enggak dapat pertanyaan, ngantuk. Hah? Ayo. Pertama mazhabnya siapa? Basriin, apa mazhabnya Basriin? Ayo. Adapun kalau mazhabnya Kufiin, ayo. Hanya beramal pada isimnya. Wa innama huwa baqin ala raf'ihi alladhi kana lahu qabla dukhuli inna wa huwa khabarul mubtada, dan hanya saja yakni khabar itu tetap dirofa. Yang rofanya itu adalah memang miliknya dia, haknya dia sebelum masuknya inna, itu khabarnya mubtada. Namun yang sahih, yang rajih adalah mazhabnya Basriyin. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wara'idha tartiba illa billadhi كليت فيها أو هنا غير البذي أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر. يعني kita sekarang membicarakan tentang hukum-hukum, yakni hukum-hukumnya inna wa akhwatuha. Taib. Isimnya inna wa akhwatuha itu wajib untuk didahulukan. Dan khabarnya wajib untuk diakhirkan. Yakni urutannya sebagaimana asalnya. Asalnya mubtada, kemudian khabar dimasuki oleh inna au ihda akhwatiha. Illa idha kana al-khabaru zarfan au jaran wa majrura. Kecuali kalau khabarnya itu berupa zarf ataukah jar dan majrur. Ringkasnya, kecuali khabarnya itu berupa syibhul jumlah. فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ تَأْخِرُهُ. Maka tatkala khabarnya berupa syibhul jumlah, yaitu berupa jar dan majrur ataupun dharab, maka tidak harus diakhirkan dari isimnya. Hanya boleh didahulukan. Ini salah satu hukum daripada hukum-hukumnya إِنَّ وَأَخْوَاتُهَا. Wa tahta hadha qismani, dan di bawah yakni hukum ini ada dua bagian. Ahaduhuma annahu yajuzu taqdimuhu wa ta'khiruhu. Yang pertama, khabarnya itu boleh dikedepankan mendahului isimnya dan boleh diakhirkan. Kapan itu ya akan ada lagi ya. Apa itu? Lah ya, apa faktornya? Bukan. Atau dia akan apa lagi? Kapan? Yakni khabarnya khabarnya huruf-huruf ini boleh dikedepankan dan boleh diakhirkan. Aywa. apabila khobarnya berupa syibul jumlah, yakni dorob atau kajir dan majrur. Kan tadi sudah ada di atasnya tadi. Hanya dibalik gitu loh. Artinya dibalik itu Ustaz ingin faedah tadi yang lewat ini lepas, atau yakni masuk ke dalam brankas. Wadhalika annahu laita fiha ghairal badhi. Mana isimnya laita? Ayo, ghaira. Sedangkan khabarnya fiha, berupa syibhul jumlah. Aw laita huna ghairal badhi. Ay al-waqi. Baik. Mana isimnya laita ya khana jamal? Isimnya laita? Ghaira. Khabarnya? Ya? Badhi. Tadi lepas. Apa khabarnya ya khana Muhammad? Huna, yakni berupa dharab. Ini. Nah, dua contoh ini menunjukkan kepada kita bahwasannya khabarnya huruf-huruf ini apabila berupa syibhul jumlah, baik berupa dharab atau kajar dan majrur, maka boleh mendahului isimnya. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, faya juzu takdimu fiha wahuna, boleh mendahulukan khabarnya fiha pada contoh laita fiha ghairal badi. Taib, contoh yang kedua, laita huna ghairal badi, mendahului ghair. Taib, didahulukan atas ghair. Dan boleh pula kamu akhirkan khobarnya. Jadi yang demikian ini boleh kamu nyatakan laita ghairal badi fiha, laita ghairal badi huna. Jadi kesimpulannya ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Tayyib. Tatkala khobarnya huruf-huruf ini itu berupa syibhul jumlah, baik dharab ataukah jar dan majrur, maka boleh didahulukan atas isimnya, boleh pula ditakhir sebagaimana tadi telah dinyatakan. Wa tsani annahu yajibu taqdimuhu. Sedangkan yang kedua adalah wajib untuk dikedepankan. Khobarnya itu wajib untuk dikedepankan, mendahului isimnya. Nahu laita fiddari sahibuha. Mana isimnya laita? Ya khana Ahmad. Ayo, apa? Ayo sahibuha. Tayyib. Khabarnya? Ayo fiddari. Ya, khabarnya fiddari. Apa yang menyebabkan wajib diakhirkan isimnya laita dari khabarnya? Atau sebaliknya, wajib untuk didahulukan khobarnya laita atas isimnya. Ya kan Ibrahim, ini sudah ada pada pembahasan yang lalu. Ayo, karena isimnya bersambung dengan mir yang kembali kepada sebagian apa khobar. Ini domir hak kembali kepada dar. Fala yajuzu ta'khiru fid dar, maka tidak boleh diakhirkan. Tidak boleh kamu nyatakan laita sahi la laita sahibaha tidak, tidak boleh. Kenapa? Li'alla ya'uda dhamiru ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan, supaya dhamir ha itu tidak kembali kepada yang diakhirkan, baik secara lafaz maupun apa? Urutan. Kalau logikanya namanya kembali itu ke depan atau ke belakang? Atau yang sudah dilalui atau sebelum dilalui? Ya kana ulaiwa. Ya? Ke? Ayo. Yang sudah dilalui. Baik, ini hukum yang pertama. Berdasarkan yakni ikhwana billah habidakumullahu ta'ala talkhis yang ada pada anak. Jadi la yalzamu taqdimul ismi fi hadzal bab wa ta'khirul khabar illa idza kana al khabar dharfan aw jaran wa majrura fa innahu la yalzamu ta'khiruhu. Nah, di bawahnya ada sub hukumnya. Yang kedua, wala yajuzu taqdimu ma'mulil khabar 'alal ismi. Idza kana ghaira dharfin wala majrurin. Dan tidak boleh mendahulukan ma'mul khabar. Kalau tadi kita berbicara tentang mendahulukan khobar, asalnya mendahulukan khobarnya huruf-huruf ini enggak boleh kecuali berubah syibhul jumlah. Benar. Nah, sekarang kita membicarakan tentang ma'mul khobarnya huruf-huruf ini. Pada asalnya tidak boleh mendahulukan ma'mul khobar ini atas isimnya apabila ma'mul khobarnya itu bukan dharab dan bukan pula jar dan majrur. Contoh, inna zaidan akilun ta'amaka. Mana? Sampai mana? Untuk ya. Mana isimnya inna? Zaidan, khabarnya akil. Ta'amaka di situ dinasab sebagai ya, ma'mul. Ma'mulnya siapa? Aywa, ma'mulnya khabar, yakni akil. Nasab sebagai maf'ulun bih. Nah, ta'amaka ini adalah ma'mulnya akil, yaitu khabarnya inna. Fala yajuzu inna ta'amaka zaidan akilun. Tak boleh. Yakni didahulukan ma'mul khabarnya inna itu mendahului atas isimnya. Tak boleh kamu nyatakan inna ta'amaka zaidan akilun. Tak boleh. Entum. Wa kadza in kana al ma'mul dharfan aw jaran wa majrura. Demikian juga seperti itu apabila ma'mulnya atau ma'mul khabarnya inna aw ida akhwatiha itu berupa syibul jumlah, dharab atau jar dan majrur. Dahu inna zaidan wathiqun bi. Taib, mana isimnya inna? Aywa, khabarnya wathiqun bik, jar dan majrur ini mutaalliqun bimadha? Yani wathiq, ahsan. Contoh yang kedua yang berupa ma'mul khobar ini yang berupa dharab. Inna Zaidan jalisun indak. Mana isimnya inna ya kana? Zaidan. Khobarnya jalisun indak di situ sebagai apa? Ma'mulnya siapa? Aywa, jalis. Fala yajuzu taqdimul ma'muli 'alal ismi, maka tidak boleh pula mendahulukan ma'mul khabarnya huruf-huruf ini didahulukan atas isim. Fala taqul inna bika zaidan wahid, tidak boleh bika sebagai ma'mulnya wahid. Au inna indaka zaidan jalis wa ajazahu ba'duhum, dan sebagian mereka para ulama ahli nahwu memperbolehkannya, yakni tatkala ma'mul khobar itu berupa syibul jumlah. Wa ja'ala minhu qawlahu, dan di mana dia menjadikan bagian daripada hal ini, yakni ma'mul khobar mendahului atas isim. Tayyib, ucapannya seorang pensyair, fala talhani fiha fa inna bihubbiha akhaka musabul qalbi jammun balabiluh. Syaitnya mana ya khana? Aywa bihubbiha. Tayyib, ini ma'mulnya inna, khabarnya inna. Tayyib, yang berubah jar dan majrur, mana isimnya? Aywa akhaka. Adapun khabarnya, aywa musabul qalbi. Baik, paham dong? Sampai di sini terlebih dahulu.